kaliku hidup ini yang kita lalui, terjatuh berdiri kan kita temui. Namun janganlah menyerah, harapan masih panjang. Bermimpi, berdoa, juga berusaha. Ini hanyalah dunia seperti panggung sandiwara. Kita telah diaturnya, oh, oh. Mimpikanlah mimpimu setinggi-tingginya. Yakinlah ada Allah yang kan mengabulkannya. Berdoa dan serahkan mimpimu kepadanya. Lakukanlah yang terbaik untuk gapai ridhonya. Setiap orang pasti mempunyai mimpi yang memang tersimpan di dalam benak diri. Berharap menjadi suatu hari nanti membuatnya kan menjadi yang lebih baik lagi. Tapi ingatlah kawan, janganlah kebablasan. Mimpi butuh keberanian dan sebuah action, sebuah usaha, semangat membara. Langkahkan kaki dengan penuh percaya diri yang dapat mengantarkan mimpimu menjadi sebuah kenyataan. Sebuah kenyataan, sebuah kenyataan. Ini hanyalah dunia seperti panggung sandiwara. Kita telah diaturnya, oh, oh. Tingginya, yakinlah ada Allah yang kan mengabulkannya. Berdoa dan serahkan mimpimu kepadanya. Lakukanlah yang terbaik untuk gapai ridhonya. Coba kita renungi firman dari Ilahi. Jika memang Allah sudah berkata terjadi, maka itu pastilah, pastilah semuanya, semuanya pastilah akan dan akan terjadi. Bermimpilah setinggi-tingginya, berdoalah dan yakin padanya. Bergerak, melangkah, berubah, bergerak, melangkah, berubah, menuju kehidupan yang akan lebih indah. Setinggi-tingginya, yakinlah ada Allah yang kan mengabulkannya. Berdoa dan serahkan mimpimu kepadanya. Lakukanlah yang terbaik untuk gapai ridhonya.